Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita membaca kitab Bahjatu Qulubil Abrar karya Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Kita masih membaca penjelasan Syekh hadis yang ke-9 tentang al-iman bil qadar. Beriman dengan al-qadar yaitu takdir. Itu hadis Abdullah bin Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu syai'in biqadarin hatta al-ajzu wal kaisu. Segala sesuatu ini ada dan terjadi biqadar, dengan takdir. Ya, sampai-sampai al-ajzu itu sifat malas wal-kais dan al-kais itu sifat semangat. Nah, hadis riwayat Imam Muslim. Nah, telah kita baca penjelasan Syekh rahimahullah pada pertemuan yang lalu bahwa al-iman bil qadar, beriman dengan takdir, beliau sebutkan ada 4 perkara. Itu mengimani ilmu Allah Subhanahu wa taala yang luas mencakup segala sesuatu. Allah mengetahui nam segala sesuatu, baik yang telah terjadi, yang sedang terjadi, atau yang akan terjadi. Kemudian yang kedua, mengimani Alkitab, ya, penulisan apa yang ada di dalam Lauhul Mahfuz. Segala sesuatu ini sudah tercatat di dalam Lauhul Mahfuz. Tidak ada yang luput, ya, darinya. Ya, ini dalilnya dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-70. Kemudian perkara yang ketiga, mengimani, ya, meyakini masyiah, kehendak dan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Bahwa segala apa yang terjadi, ya, di dunia ini, di alam semesta ini ini terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan pasti padanya ada hikmah di balik itu semua. Dan yang keempat, mengimani bahwa semua yang ada adalah Allah yang menciptakan. Itu ciptaan Allah. Allah yang menciptakannya, Allah yang mengadakannya. Nah, baik. Sosok atau makhluk-makhluk zat yang ada di alam semesta ini, atau perbuatan-perbuatannya, kejadian-kejadiannya, itu semua Allah yang mengadakan, Allah yang menciptakannya. Nah, dan di akhir beliau mengingatkan bahwa mengimani dengan apa yang sesuai yang beliau jelaskan ini tidak menafikan bahwa seorang hamba ini memiliki iradah, kehendak, keinginan. Artinya hamba ini tidak dipaksa oleh Allah untuk melakukan amalan-amalan, perbuatan-perbuatan, tidak. Namun para hamba ini juga miliki apa? Masyiah, iradah, keinginan. Nah, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada para hamba qudrah wa iradah. Ya, dua perkara. Qudrah itu kemampuan untuk melakukan suatu amalan, suatu perbuatan yang baik maupun yang buruk. Yang kedua, iradah, keinginan, kehendak. Allah berikan pada diri para hamba dua perkara ini, qudrah dan iradah. Dengan dua perkara ini, enam, akan terjadi enam amalan mereka, para hamba akan terjadi, terrealisasi amalan mereka, ya para hamba, sesuai dengan ikhtiar mereka, keinginan mereka. Nah, dan mereka tidak dipaksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga tidak boleh seorang hamba, ya seseorang, berhujjah dengan takdir ketika melakukan dosa, kemaksiatan. Nah, juga dikisahkan di zaman Umar Ibn Al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, bahwa ada seseorang yang dia sudah jatuh padanya hukum had, sariqah, mencuri. Ya, dia sudah berhak untuk dipotong tangannya. Nah, maka dibawakan kepada Umar, Amirul Mukminin, untuk ditegakkan had, potong tangan. Ya, tiba-tiba orang tadi mengatakan, mahlan. Nah, sebentar, ya Amirul Mukminin. Saya melakukan ini, ya, mencuri, biqadarillah, karena takdir dari Allah. Nah, maka jangan engkau potong tangan saya. Nah, dia berhujjah dengan apa? Takdir, agar tidak ditegakkan hukum had. Apa jawaban Amir Mukminin Umar? Beliau mengatakan, nah, dan saya juga akan, ya, memotong tangan kamu, ya, karena takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka terdiamlah, ya, orang tersebut. Sehingga tidak, ya, dibenarkan Nam berhujjah dengan takdir atas apa yang telah dia lakukan dari perbuatan dosa, ya, kemaksiatan. Nah, ya, kita lanjutkan penjelasan Syekh rahimahullah. Qala rahimahullah wa khaliqus sababi at-tami khaliqun lil musabbabi, dan zat yang telah menciptakan sebab yang sempurna, itu faktor yang sempurna, khaliqun, dialah yang telah menciptakan al-musabbab yang menciptakan kejadian atau menciptakan enam sesuatu yang ada disebabkan karena faktor tadi. Nah, fa'af'aluhum wa aqwaluhum taqa'u biqudratihim wa masyiatihim. Dan perbuatan-perbuatan mereka, ya, para hamba, wa aqwaluhum, ucapan-ucapan mereka, ini terjadi dengan kudroh mereka, kemampuan mereka yang Allah berikan kepadanya. Wa masyiatihim, dan juga terjadi karena adanya masyiah, keinginan yang ada pada diri mereka. Allataini khalaqahumallahu fihim, yang keduanya Allah telah menciptakan, ya, pada diri-diri mereka. Kama khalaqa baqiyata quwahum, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, dialah yang telah menciptakan enam kekuatan yang ada pada mereka. Al-zahirah, baik kekuatan yang zahir, yang nampak. Allah ciptakan, ya, mereka memiliki badan yang kuat, ya, kokoh. Yang nampak kekuatannya. Wal batinah, dan juga Allah yang telah menciptakan pada diri mereka kekuatan batin yang tersembunyi di dalam tubuh mereka, dari kecerdasan, kekuatan enam fisik, mental, dan juga yang lainnya. Ya Allah ciptakan pada diri mereka. Allah yang menciptakan. Walakinnahu ta'ala yassara kullan lima khuliqa lahu. Dan, ya, akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala, dialah yang memudahkan masing-masing mereka lima khuliqalahu, untuk apa mereka diciptakan. Apakah termasuk dari enam ahlus syaqawah, ahlun nar, atau termasuk dari orang-orang yang ahlus sa'adah, ahlul jannah. Nah, Allah yang memudahkan bagi masing-masingnya. Disebutkan dalam hadis, ya, bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, pernah mengatakan kepada para sahabatnya, ma minkum min ahadin illa qad kutiba lahu maq'aduhu fil jannah aw fil nar. Tidaklah salah seorang dari kalian melainkan pasti sudah ditulis tempat kembalinya, apakah di jannah, di surga, atau di neraka. Nah, mendengar ucapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam demikian, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, afala natakilu? Wahai Rasulullah, tidakkah kita pasrah saja dengan tulisan tadi, takdir tadi? Ya, karena sudah ditulis si fulan di jannah atau di dalam an-nar, sudah ditulis. Para sahabat bertanya, kenapa? Ya, apakah atau tidakkah kita pasrah saja dengan takdir tadi? Nah, tidak usah beramal. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalahu. Beramallah kalian, beramal, karena masing-masing akan dimudahkan oleh Allah untuk mana dia diciptakan. Nah, apakah penghuni jannah atau penghuni nar? Masing-masing apa? Allah mudahkan. Bagi calon penghuni surga, Allah mudahkan baginya apa? Untuk beramal amalan-amalan penghuni surga. Ahlun nar, calon penghuni neraka, Allah mudahkan untuk beramal amalan penghuni neraka. Nah, ini jawaban Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ya, kita lanjutkan qala Syekh. Faman wajjaha wajhahu wa qasdahu li rabbih habbaba ilaihi al-imana wa zayyanahu fi qalbihi. Maka barang siapa yang mengarahkan wajahnya dan tujuannya kepada Rabb-nya, habbaba ilaihi al-iman, Allah akan menjadikan di dalam kalbunya al-iman, kecintaan kepada al-iman, keimanan. Wa zayyanahu, dan juga Allah akan hiasi keimanan itu indah di dalam kalbunya. Wa karraha ilaihi al-kufra wal fusuqa wal 'isyan, dan Allah akan menjadikan kalbunya ini benci kepada kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan. Nah, ini bagi siapa yang dirinya mengarahkan wajahnya kepada Allah, mengarahkan tujuannya kepada Rabb-nya, Allah menjadikan kalbunya cinta kepada keimanan, Allah menjadikan al-iman ini indah di dalam kalbunya, Allah menjadikan kalbunya benci kepada kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan. Wa ja'alahu minar rasyidin fatammat 'alaihi ni'amullahi min kulli wajhin. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia termasuk dari orang-orang yang terbimbing. Fatammat 'alaihi, sehingga sempurnalah nikmat-nikmat Allah atasnya, min kulli wajhin, dari segala sisi. Ini sempurna nikmat-nikmat Allah atas dirinya. Wa man wajjaha wajhahu li ghairillah bal tawalla aduwahu asyaitan lam yuyassirhu li hadhil umur. Namun barang siapa yang mengarahkan wajahnya kepada selain Allah, bahkan berloyal kepada musuh Allah yaitu syaitan, lam yuyassirhu, niscaya Allah tidak akan memudahkan baginya hadhil umur, perkara-perkara ini Allah tidak akan mudahkan. Bal wallahu Allahu ma tawalla, bahkan Allah palingkan dia kepada apa yang telah ia berpaling. Wa khadalahu, Allah rendahkan dia, hinakan dia. Wa wakalahu ila nafsihi, Allah serahkan urusannya kepada dirinya sendiri, tidak akan menolongnya. Fadalla wa ghawa, maka dia pun ya orang tadi sesat, ya tersesat. Wa ghawa, dan menyimpang. Wa laisa lahu ala rabbi hujjatun, dan tidak ada baginya hujjah, alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sudah tidak ada hujjah, tidak ada alasan lagi. Nah, karena dia menyimpang, tersesat. Nah, atas keinginan dia sendiri, kehendak dia sendiri. Fa inna Allah a'tahu jami'al asbabil lati yaqdiru biha 'alal hidayah. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepadanya seluruh al-asbab, sebab-sebab, faktor-faktor yang dengannya dia mampu untuk meraih hidayah. Dengan sebab-sebab itu, faktor-faktornya Allah berikan kepada dirinya, dia sebenarnya mampu untuk meraih hidayah. Walakinnahu ikhtara ad-dalalata 'alal huda, akan tetapi ia lebih memilih ad-dalalah, kesesatan, daripada al-huda, petunjuk. Fala yalumanna illa nafsah, maka janganlah ia mencela kecuali dirinya sendiri. Qala ta'ala, Allah berfirman, fariqan hada wa fariqan haqqa alaihimud dalalah innahum ittakhadhu syayatina awliya'a min dunillah. Fariqan hada, satu kelompok mendapatkan hidayah. Wa fariqan haqqa alaihimud dalalah, dan satu kelompok lagi dia berhak, nam, atas mereka ad-dalalah, kesesatan. Kenapa? Innahum ittakhadhu syayatin awliya, karena sesungguhnya mereka telah menjadikan syaitan-syaitan sebagai penolong-penolong, ya, dari selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-30. Mereka berhak mendapatkan dolalah, kesesatan, ya, karena mereka menjadikan syaitan sebagai penolong-penolong mereka. Nah, bukan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala, dan Allah berfirman, yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nuri bi'idznihi wa yahdihim ila siratin mustaqim. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dengannya, dengan Al-Qur'an, siapa saja yang mengikuti keridhaan Allah menuju jalan-jalan keselamatan. Wa yukhrijuhum, dan Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya dengan izinnya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah mereka kepada jalan yang lurus. Wa hadzal qadaru ya'ti 'ala jami'i ahwalil 'abdi wa af'alihi wa sifatihi. Dan takdir ini berlaku pada seluruh keadaan hamba. Wa af'alihi, dan berlaku pada perbuatan-perbuatan mereka. Wa sifatihi, dan sifat-sifat mereka. Ini berlaku padanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, keadaan hamba. Naam. Keadaan susah, senang. Naam. Perbuatan-perbuatan mereka yang baik maupun yang buruk. Sifat mereka juga yang baik maupun yang buruk. Naam. Besar atau kecil. Semuanya. Ini naam. Karena takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Hatta al-'ajzu wal kais. Sampai-sampai enam sifat al-'ajz, malas. Wal kais, sifat semangat. Ini sudah Allah takdirkan. Wa huma, dan keduanya al-'ajzu wal kais, al-wasfani al-mutadaddani. Dua sifat yang bertolak belakang. Al-'ajzu wal kais, ini dua sifat yang apa? Bertolak belakang. Berlawanan. Al-'ajzu apa? Malas. Al-kais, semangat. Nah, ini bertolak belakang. Alladhi yunalu bil awwali minhuma wa huwa al-'ajzu al-khaybatu wal khusran. Dengan sifat yang pertama yaitu al-'ajzu akan diraih al-khaybah wal khusran, kehinaan dan kerugian. Dengan sifat al-'ajz, malas. Nah, ini akan diraih kehinaan dan kerugian. Wabithani, dan dengan sifat yang kedua, wahual kais, yaitu sifat al kais, al jiddu fi ta'atir rahman, akan diraih nam kesungguh-sungguhan di dalam mentaati ar rahman. Ya, dengan sifat al kais ini akan muncul, akan diraih pada dirinya sungguh-sungguh di dalam mentaati Ar-Rahman. Ya, menjalankan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangannya. Ya, kemudian kata Syekh, wal muradu huna, dan yang dimaukan di sini, al-'ajzu alladhi yulamu 'alaihi al-'abdu, yaitu sifat malas yang dengannya seorang hamba ini dicela. Nah, malas yang dengan sifat malas tersebut seorang hamba ini dicela. Wa huwa 'adamul iradah, yaitu tidak ada keinginan. Nah, tidak ada keinginan untuk beramal, untuk melakukan amal soleh. Malas, enggak ada keinginan untuk beramal soleh, beramal ketaatan kepada Allah. Ini yang dicela. Ini yang dicela. Nah, wa huwal kasal. Nah, ini enam disebut dengan al kasal. Ya, sifat malas. La al-'ajzu alladhi huwa 'adamul qudrah. Bukan yang dimaksud dengan al-'ajz di sini adalah tidak mampu. Nah, bukan. Karena al-ajiz ini ada, ini umum ya. Tapi yang dimaukan di sini adalah yang pertama tadi. Bukan al-ajiz ya, artinya di sini tidak memiliki kemampuan, tidak mampu, bukan. Nah, sebenarnya dia mampu, cuman dia tidak ada apa, keinginan untuk beramal, untuk taat di dalam kalbunya. Wa hadza huwa ma'na al-hadits al-akhir, dan inilah ya, dan ini semakna dengan hadis yang lain. Nah, i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalah. Hadis yang telah kita bacakan di awal. Nah, Rasul merintahkan i'malu, tetaplah kalian beramal. Karena masing-masing akan dimudahkan untuk apa dan untuk mana dia diciptakan. Ya. Penghuni neraka atau penghuni surga. Masing-masingnya Allah akan berikan kemudahan. Nah. Ini semakna dengan hadis tadi ya. Kullu syai'in biqadarin hatta al-'adju wal kais. Semakna dengan ini. Kemudian qala asy-syekh rahimahullah, amma ahlus sa'adah, ataupun ahlus sa'adah, fayuyassaruna li'amali sa'adah, maka mereka akan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala li'amali sa'adah, untuk beramal amalan yang akan mengantarkan kepada as-sa'adah, kebahagiaan. Wadhadika bikaisihim, dan hal itu dengan sebab kaisihim, sifat semangatnya mereka. Ya, sifat semangat yang ada pada diri mereka. Wa taufiqihim, dan juga karena mereka mendapatkan taufiq. Wa lutfillahi bihim, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Ini ahlus sa'adah. Nah, barakallahu fikum. Wal kaisu wal ajizu. Nah, wal kaisu wal ajizu huma al madhkurani fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Dan al-kayyis wal-ajiz, seorang yang memiliki sifat al-kayyis, ya, semangat, wal-ajiz, dan orang yang memiliki sifat malas, keduanya disebutkan di dalam sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu, al-kayyis yaitu orang yang memiliki sifat semangat adalah man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Seseorang yang, atau siapa saja yang bisa menundukkan jiwanya, menundukkan jiwanya, hawa nafsunya, wa amila, dan dia beramal, lima ba'dal maut, untuk setelah kematian, yaitu untuk akhirat, beramal untuk akhirat. wal ajiz, sedangkan al ajiz man atba'a nafsahu hawahu, seorang yang jiwanya atau dirinya mengikuti hawa nafsunya. Wa tamanna 'alallahi al-amani, dan dia berangan-angan atas Allah Subhanahu wa taala. Dia berangan-angan, nah, mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun keadaan dia ini mengikuti hawa nafsunya. Nah, mengikuti hawa nafsunya. Dia ikuti. Tidak mau mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau mentaati Allah Jalla wa ala. Namun mengikuti apa? Hawa nafsu dia. Nah. Ya, di sisi lain dia berangan-angan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini al-ajiz. Nah. Wallahu a'lam bissawab. Ya, dengan demikian telah kita selesaikan membaca syarah hadis yang ke-9. Kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah enggak ada pertanyaan ya. Ya, yang terkait dengan al-qadar. Beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. تفضلوا بارك الله فيكم.